Sementara kau butuh, aku tak pernah ada untukmu. Ku akui memang sudah sempat ku mengacuhkan dirimu. Sebenarnya tak ada niat untuk melukaimu. Ku mengerti keadaanmu, wajar sikapmu begitu. Maafkan aku yang telah melukaimu. Maafkanlah semua kesalahanku. Aku yang selalu membuat perih di dalam hatimu. Aku yang takut kehilangan cintamu. Ku sadari semua kesalahanku. Bukalah hati dan kesempatan untuk diriku. Wajar sikapmu begitu. Maafkan aku yang telah melukaimu. Maafkanlah semua kesalahanku. Aku yang selalu membuat perih di dalam hatimu. Kesempatan untuk diriku.